Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-76 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang an-nar atau neraka dan azabnya, bagian yang pertama. An-nar secara bahasa adalah api. Secara syariat, an-nar adalah negeri di akhirat yang penuh dengan azab yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Azab yang sangat pedih dan menghinakan. Bagaimanapun pedih manusia menyiksa manusia yang lain di dunia, maka azab Allah di neraka lebih pedih. Allah berfirman, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدَ. Maka pada hari itu, tidak ada yang mengazab seperti azab Allah. Al-Fajr 25. Orang yang masuk ke dalam neraka akan lupa dengan segala kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seorang penghuni neraka yang paling banyak mendapat kenikmatan di dunia pada hari kiamat. Kemudian dicelupkan sekali celupan di dalam neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Apakah pernah engkau mendapatkan kenikmatan? Dia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Hadis riwayat Muslim. Karena sangat pedihnya, mereka ingin menebus azab di neraka dengan orang-orang yang sangat mereka cintai di dunia dan seluruh manusia. Allah SWT berfirman, يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Orang kafir berangan-angan seandainya bisa menebus azab saat itu dengan anak-anak laki-lakinya, istrinya, dan saudara laki-lakinya, dan keluarganya yang menaunginya, dan semua yang ada di permukaan bumi, kemudian tebusan itu bisa menyelamatkan dia. Al-Ma'arij 11-14. Di dunia, seseorang rela berkorban demi keselamatan orang-orang yang dia cintai. Namun, di neraka, justru dia akan mengorbankan orang-orang yang dia cintai demi keselamatan dirinya. Di antara nama-nama neraka adalah Hawiyah, yang artinya jurang yang dalam. Al-Qari'ah ayat 9. Di antara namanya adalah Al-Hutamah, yang artinya yang menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Al-Humazah ayat 4. Dan di antara namanya adalah Jahim, yaitu api yang menyala-nyala. Lihat Al-Infitar ayat 14. Dan di antara namanya adalah Saqar, yang artinya yang menghanguskan. Lihat Al-Muddatsir 26. Penjaga neraka adalah 19 malaikat yang keras dan kejam, yang mereka menyiksa sesuai dengan perintah Allah. Lihat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Muddatsir ayat 30. Penduduk neraka sangat banyak jumlahnya. Setiap 1000 orang, satu orang akan masuk surga, 999 akan masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah SWT berkata kepada Nabi Adam, keluarkanlah dari setiap 1999 orang. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, bergembiralah kalian, sesungguhnya dari kalian satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Orang-orang kafir yang jumlahnya sangat banyak tersebut, badannya akan dibuat besar. Satu gigi geraham akan sebesar gunung Uhud. Dan jarak antara dua ujung pundak salah seorang mereka sejauh 3 hari perjalanan bagi pengendara cepat. Rasulullah SAW bersabda, antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka perjalanan orang yang naik kendaraan dengan cepat selama 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau SAW juga bersabda, sesungguhnya tebal kulit orang kafir 42 hasta, dan satu gigi geraham dia seperti gunung Uhud, dan sesungguhnya tempat duduk dia di Jahannam seperti antara Mekah dan Madinah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. 42 hasta kurang lebih 19 meter, tinggi gunung Uhud kurang lebih 128 meter, dan jarak Mekah-Madinah kurang lebih 450 km. Jumlah penghuni neraka yang sangat banyak dengan ukuran tubuh masing-masing yang sangat besar menunjukkan tentang sangat besarnya neraka. Meskipun demikian, masih ada tempat yang tersisa di dalam neraka. Dan neraka masih terus bertanya, apakah masih ada tambahan? Allah SWT berfirman, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٍ. Pada hari di mana kami berkata kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dan Jahannam berkata, apakah masih ada tambahan? Qaf 30. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Jahannam berkata, apakah masih ada tambahan? Sampai Rabbul Izzah, yaitu Allah, meletakkan telapak kakinya di neraka, kemudian barulah neraka berkata, cukup, cukup, demi keperkasaanmu. Maka neraka pun saling melipat sebagian ke sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Di antara yang menunjukkan besarnya neraka, suatu hari para sahabat radhiyallahu anhum sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah batu yang telah dilempar ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Maka dia jatuh melesat ke dalam neraka sehingga sekarang sampai di dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara yang menunjukkan besarnya neraka, bahwa 4,9 miliar malaikat akan menyeret neraka Jahannam pada hari kiamat. Sebagaimana telah berlalu hadisnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.